Faslun. Qala fa ammal mu'arrafu bi adah bi adati fa huwa al mu'arrafu bil alif wal lam. Ini bagian yang kelima dari ma'rifat, yaitu yang ma'rifat dengan adati, yaitu ma'rifat dengan alif dan lam. Wa hiya isman ahdiyatun wa jinsiyatun. Ini ada dua macam. Ada yang al, alif lam, ahdiyah, dan alif lam, jinsiyah. Ya, lihat yang alif lam, ahdiyah. Imma lil ahdi wal ya imma lil ahdi adzikri nahu fi zujajatin az-zujajatu, maka az-zujajatu yang kedua itulah az-zujajah yang nakirah. Ulil ahdi lidhihni adzikri, al-ahad itu yang sudah diketahui, yang sudah diketahui dengan penyebutan sebelumnya. Atau yang lil ahdi adzihni, yang sudah diketahui karena itu memang sudah ada di benak-benak kita. Idhuma fil ghar. Ingatlah ketika keduanya ada di goa. Goanya itu sudah ma'ruf yang ada di gunung atau di bukit sur. Kemudian al ahdiyah lil hudur, al huduri. Ini sesuatu yang diketahui karena kehadirannya. Al yawma akmaltu lakum dinakum. Al yawmanya itu al yawma apa? Yawmu arafah. Atau pada haji wada. Nah, kita baca di sini penjelasan dari Syekh Ahmad bin Thabit Al-Wusabi hafizahullah ta'ala. Kelihatan enggak? Enggak bawa handphone? Ya. Si Yudi, kelihatan enggak? Antum jadi ganteng kalau gelap. Ah, masyaallah. Ah, baca siapa? Andika, baca Andika. Mana handphonenya? Enggak ada lampunya. Enggak apa-apa. Ayo udah pakai. Kenapa enggak? Remon. Keren itu kayak di helm kan? Aula. Apa? Li'iryani? Yang benar itu? Li'jaroyani. Wasidkihi. Ahdiyatun wa jinsiyatun. Mashubuha. Lam yu'had. Mana tadi dulu? Antum yang mana tadi? Dawi tuha ayat takut dama. Zikrun. Zikrun. Al-Mutaqaddim. Kulta. Lakana. Ghoiro. Terus apa sih wakal ayati allati dzikruha allati dzakaraha dikrun. Kenapa sih kamu tanwin-tanwin ini? Perhatikan qauluhu amma mu'arraf bi adati had ta'bir aulad. Ungkapan ini lebih bagus, lebih utama daripada diungkapkan dengan al gitu ya. Ya, kenapa li jaroya ini ada jamil akwal? Karena ini lebih mencakup dari kepada semua pendapat. Wa sidqihi ala am, dan dia juga dapat atau layak menempati al am. Misalkan al ustad amistad. Amistad. Ya. As-sayarah am sayarah. Fi lughati Himyar, pada lughah Himyar. Bani Himyar yang ada di Lahat di Yaman. Ya. Qauluhu ahdiyatun wa jinsiyatun. Al terbagi menjadi dua, al-ahdiyah dan al-jinsiyah. Ya, kalau al-ahdiyah ya yang sudah diketahui allati yakunu mas'ubuha mahudan, nah, yaitu yang disertai dengan al tersebut, mas'ubnya yang disertai oleh al tersebut, maka itu sudah diketahui antara mutakalim dan mukhatab. Dan al-ahdiyah ini ada tiga macam kama sayati sebagaimana akan datang berikut. Yang pertama ya. Nah, berikutnya jinsiyah. Ya. Nah, kalau jinsiyah itu apa? Ini ahdiyah ya, tadi ya, ini. Nah, kalau jinsiyah itu allati lam yu'had mashubuha aslan. Yaitu yang disertai oleh al tersebut itu belum diketahui aslan sama sekali. Wa hiya kadzalika salah satu anwa'in, sama ini ada tiga macam juga kama sayati. Sebagaimana akan datang penjelasannya. Nah, sekarang masuk al-ahdiyah li dzikri. Al-ahdiyah dzikri. Ya, berarti sudah disebutkan. Ila akhir. Ya, dawabituha, ketentuannya ini gimana? Ayyataqaddama li mashubiha dzikrun. Ya, jadi sudah didahului penyebutan pada yang disertai oleh al-ahdiyah li dzikri ini. Contoh ishtaraitu farasan, ini sudah disebutkan. Saya membeli seekor kuda. Summa bi'tul farasa. Kemudian saya menjual kuda tersebut. Jadi yang dijual kuda yang mana? Kuda yang dia beli. Ya. Ya. Ai yaitu maknanya apa? Summa bi'tul farasa al-mutaqaddima dzikru. Nah, ini maknanya. Saya menjual kuda yang tadi sudah disebutkan. Lau qulta seandainya Anda menyebutkan summa bi'tu farasan la kana ghairul awal. Berarti itu kuda yang lain, bukan kuda yang pertama. Nah, ini semisal di firman Allah. Ya, perhatikan. Summa ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya pada kesulitan terdapat yusron, kemudahan. Yusron yang pertama. Ayat berikutnya, Pak. Summa ma'al usri yusron. Nakirah kedua lagi kan? Maka yusron yang kedua itu bukan yusron yang pertama. Paham kan tuh? Jadi kemudahannya banyak. Kalau kesulitannya pakai al enggak? Ya itu-itu juga. Tapi kalau kemudahannya, kesulitannya itu-itu juga. Tapi kemudahannya bukan yang pertama, lain lagi, banyak lagi. Paham enggak? Nah, itu memahami ayat Al-Qur'an lewat nahwu. Nah. Misal saya berkata begini. Ja'a rajulun fa shalla ar-rajulu. Maka yang mana yang salat? Yang itu juga. Tapi kalau saya katakan ja'a rajulun fa shalla rajulun fil masjid. Berarti yang mana yang salat di masjid? Rajul yang lain, bukan yang itu. Paham enggak? Yang lain yang mana? Enggak tahu. Si Paris sekali. Nah. Ya, firman Allah, inna arsalna ilaikum rasulan. Sesungguhnya kami mengutus pada engkau seorang rasul, syahidan alaikum, sebagai saksi bagi kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasulan. Nah, sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Lihat, inna arsalna ilaikum rasulan, kami mengutus kepada kalian seorang rasul. Sama enggak dengan rasul yang diutus kepada Fir'aun? Beda. Fa'asa Fir'aun rasulah. Maka Fir'aun tidak mentaati rasul tersebut. Rasul yang mana? Yang diutus kepada Fir'aun. Nah, wakal ayati, maka ini seperti ayat allati dzakaraha al-musannif. Yang disebutkan oleh musannif az-zujajah. Ya, fa'al fil faras war rasul az-zujajah. Ini lil ahdi ad-dzikri. Nah, paham sini? Alnya namanya al-ahdi ad-dzikri. Li'anna mashubaha qad taqaddama lahu dzikrun. Karena yang disertai oleh al tersebut sudah disebutkan sebelumnya. Ngerti sini? Gampang ini. Masa enggak paham kayak gini doang? Niko ngerti enggak? Hah, coba lihat Niko mukanya. Paham. Si Yudi yang kalau enggak dalam kegelapan ganteng. Pangeran kegelapan. Ya. Paris? Ngerti enggak? Hah? Ngerti. Paris mudaan kalau gelap. Sehari. Ya. Terus berikutnya al-ahdi ad-dhihni. Fadol. Baca sini. Behar. Baca behar. Wahuwa saqabun. Walam yusbak. Hal al-khitab. Nahu halal khitab. Halal. Yaumu Arafata, ghairu munsharif. Hujjah hajja. Nazalat. Hala, apa ilahnya hala tadi? Hah? Apa? Dorob. Memangnya si apa Behar menyangkanya ilahnya apa? Khobar. Memangnya khobar enggak boleh dorob? Behar amam al masjid, boleh enggak? Boleh. Ya, kalau dorob mansub. Ya, lafaz berarti hala. Mana tadi? Baik. Al-ahdiyah di dihin. Dihin itu kan artinya benak, pikiran gitu ya. Dhabi tuha, ketentuannya ayataqaddama li mashubiha ilmun indal mukhatabi min ghairi sabqi dzikri. Dia didahului oleh ilmu pengetahuan yang disertai oleh al tersebut, didahului oleh ilmu bagi orang yang berbicara atau kepada orang yang diajak bicara tanpa didahului oleh penyebutannya. Kalau al-ahdiyah di zikri sudah disebutkan ya. Ya. Oh ini enggak, misalkan ja al-qadi. Ini qadinya udah ma'ruf siapa gitu. Misalkan imam masjid sini. Imamnya misalkan. Kita katakan ja al-imam, udah enggak perlu tanya lagi siapa. Karena yang kita ajak bicara adalah orang yang memahami. Ya, Presiden Indonesia udah tahu Jokowi ketika dikatakan ja'a ar-rais. Sudah datang presiden. Hah? Udah paham enggak sini siapa raisnya? Udah ngerti udah. Enggak perlu lagi rais yang mana dulu nih? Donald Trump? Apa siapa nih? Ya Allah. Baik ya. Firman Allah id yubayyi'unaka tahta syajarah. Ingatlah ketika mereka membayat engkau di bawah pohon. Pohon yang mana? Ya ma'ruf, ai as-syajaratu al-ma'luma indahum. Pohon yang sudah mereka ketahui. Tempat berbayat dulu. Pohonnya ditebang sama Umar bin Khattab. Wa kal ayati allati dzakaraha al-musannifu. Maka seperti ayat yang dibawakan oleh musannif. Ya. Ayatnya apa yang dibawakan oleh musannif? Idhuma fil ghar. Nah, ini kan enggak disebutin sebelumnya. Ghar tiba-tiba langsung main gor-gor. Goa. Ya. Fa'al pada al. Maka qadi, syajara dan ghar. Ghar itu apa? Huwa saqabun. Dia adalah sebuah lubang. Fi jabal sur, sebuah lubang yang ada di gunung di bukit sur. Ya berarti goa. Ya. Lil ahdi adzihni, maka itu alnya adalah al ahdi adzihni. Li'annaha ma'lumatun bainal mutakallimi wal mukhatabi. Karena ini ya sudah maklum diketahui antara mutakallim dan mukhatab, walam yusbaq laha dzikrun. Dan tidak didahului oleh penyebutan sebelumnya. Nah sekarang al-ahdiyah lil-huduri. Lil-ahdi al-huduri. Dobitnya apa ketentuannya? Ayakuna mashubuha hadiran halal khitabi. Nah. Ya. Yaitu yang disertai al tersebut hadir. Hadir, ada. Halal khitab pada waktu pembicaraan. Contoh. Yang disertai al tersebut hadir ada. Akramtu hadar rajula. Ya. Ya, ai al hadira. Saya memuliakan pria yang ini yang ada ini. Yang hadir ini. Wa kal ayati allati dzakaraha al-musannifu. Ini seperti ayat yang dibawakan oleh musannif. Al-yauma akmaltu lakum. Maka al pada ar-rajula dan al-yauma itu al-ahdilul huduri. Kenapa? Karena al-mashub. Karena mashubah yang disertai oleh al tersebut hadirun, ada, hadir, halal khitabi pada waktu khitab pembicaraan. Al-yauma al-hadiru bil ayati. Ya, al-yauma al-yaumu al-hadiru bil ayati. Wa huwa yaumu Arafah, hari Arafah. Min hajjatil wada alladzi nazalat fihi hadhihi al-ayatu. Hajjatul wada yang ayat ini turun. Haji perpisahan, wada perpisahan. Nah. Paham sini enggak? Ya. Gampang kan? Ngerti ya? Terus berikutnya al-jinsiyah. Ya. Berikutnya adalah al-jinsiyah. Qala rahimahullah ta'ala. Imma li ta'rifil mahiyah. Nah, kalau al-jinsiyah itu ya, apakah untuk mendefinisikan mahiyah? Nanti akan dijelaskan mahiyah, hakikat sesuatu. Ya. Nahu wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin. Minal ma'i. Maka kami jadikan air tersebut, maka kami jadikan dari air tersebut segala sesuatu. Segala sesuatu. Ya. Nanti diterangkan. Imma al-istighraq. Imma al-istighraqil afrad. Hah? Iya. Gendong. Gendong. Apakah istighraq untuk mencakup afrad, persen-persen, bagian-bagian, ya? Contoh, khuliqal insanu dha'ifa. Ya, artinya kullu insan. Aw istighraq khasa'isil afrad. Ya. Atau untuk menjelaskan cakupan kekhususan beberapa person saja. Antar rajulu ilman. Engkau adalah orang yang semua ilmu orang lain terkumpul padamu. Nah, ini jadi fungsinya itu. Untuk istighraq. Seluruh jenis. Ya, memuat seluruh jenis. Seluruh komponennya. Kulikul insan do'ifa. Artinya semua individu manusia itu do'if. Atau untuk kekhususannya aja. Antar rajulu ilman. Antar rajulu ilman. Kau ini adalah orang yang sangat perfect ilmunya gitulah. Nah. Baik. Ya, kita baca dulu syarahnya. Tafadhal. Dibaca syarahnya di sini. Ya. Panji. Alhamdulillah. haitsul jinsu la min haitsul afrad. Tutup lagi pintunya. Yang ada tutup lagi pintu juga. Sudah nyala lah. Lanjut berikutnya dibaca Ihab. An yasluha hululu kullin. Lauki anta kullu rajulin ilman. Terus la soha fi madhihi ala makna faqad masala mubalaghatan baik. Mana dari mana? Dari atas ya. Lihat itu di Irab dulu tuh ya. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Waja'alna fi'lun fa'il bima'na kholakna. Kalau udah kholakna berarti muta'adiji satu aja. Waya'ta'adda liwahidin. Muta'adiji satu aja. Kalau yang ja'alna temannya dhanna baru muta'adinya dua. Nah kalau ja'alna af'alu syuru enggak ada muta'adi. Enggak muta'adi, enggak lazim. Jadi af'alu syuru aja. Baik. Dari mana tadi? Berikutnya minal majar majrur mutalik dengan ja'ala kula maf'ulun bih ya. Syai'in mudafun ilai hayyin na'at ya. Di syai' wajus antakuna ja'ala bima'na sayyara. Boleh juga maknanya sayyara. Sayyara yusayyir. Mengubah, menjadikan ya. Kula syai'in berarti maf'ul awal. minal ma maf'ulaha as-sani. Itu yang udah enak, itu yang maknanya falakna. Baik. Perkataan beliau li ta'rifil mahiyah. Ya, untuk mendefinisikan, menjelaskan apa itu makna mahiyah, itu hakikat sesuatu min haitsu hiya. Ya. Dari hakikat itu sendiri. Ya, ketentuannya dobitnya tidak layak, dia tidak layak menempati ululu kulli. Tidak layak hal tersebut ditempati oleh kullu, mahallaha. Ya. Pada tempatnya secara hakikat maupun majaz. Misal dikatakan ar-rajulu afdalu minal mar'ah. Ya, seorang pria lebih utama daripada wanita. Ini hakikatnya, ya, hadhihi al-haqiqatu afdalu min hadhihi al-haqiqah. Pria ini hakikatnya lebih utama dari wanita ini hakikatnya. Ya, ai an-tafadul, yaitu keutamaan antara keduanya itu dari sisi min haitsul jinsu, la min haitsul afrad. Dari jenis, bukan dari individu. It laisa kullu wahidin minar rijali. Ya, karena tidak semua pria afdola min kulli wahidatin minan nisa. Enggak bisa. Kenapa? Kita pria, Aisyah radhiyallahu anha, wanita. Mana yang lebih utama kita, Aisyah? Bumi langit. Aisyah wanita, Maryam wanita. Ya, jari jenisnya aja. Ya. Li'anna al-waqi'a bi khilafihi. Karena kenyataannya itu berbeda. Ya, enggak semua. Ternyata banyak wanita yang lebih utama daripada kita. Ibunya Musa, ibunya Isa, istri-istri Nabi, putri-putri Nabi. Oh, wanita semua itu. Nah, mungkin dari jenisnya. Ya, semisal ucapan mereka, ahlakan nasu ad-dinar wa dirham. Dinar dan dirham telah membinasakan manusia. Jadi mana itu? Ad-dinar, ad-dirham ini kan pakai al, itu jenisnya. Ya, semisal ayat yang dibawakan oleh musannif. Ya. Ayat yang dibawakan oleh musannif, wa ja'alna minal ma. Ya. Fa innal murad bil ma, yang dimaksud dengan air, jenis airnya. Ya, haqiqatul ma'rufah. Haqiqatuhu al-ma'rufatu, hakikatnya yang sudah diketahui. Ya. La min kulli syai'in ismuhu ma'un. Bukan dari segala sesuatu yang namanya air. Kami jadikan segala sesuatu dari air. Air yang mana? Jenis airnya aja. Kila ada yang menyatakan itu adalah airnya apa? Air mani. Ya. Haris, tahu air mani? Tahu. Oh. Ya. Maka al di ayat ini yu'abbaru, diungkapkan anha aidan bil jinsiyah, dengan al jinsiyah. Wabilati libayanil haqiq. Wabilati libayanil haqiq. Ya, yang ini untuk menjelaskan hakikatnya. Ya, atau ucapan beliau, listigroqil afrod. Ya. Nah, ini karena untuk mengistigroqkan, istigroq. Afrod, semua jenis. Eh, afrod jenis. Dobitnya apa? Ayyasluha hulula kullin mahallaha hakikatan, yaitu al tersebut dapat, ya, ditempati oleh kullu secara hakiki. Semisal khuliqal insanu dha'ifa, yaitu fa innahu law kila, seandainya dikatakan wa khuliqa kullu insanin dha'ifan lakana sahihan, maka ini benar ala jihatil hakikah. Wal asri, wal asri, wal asri. Berarti apa? Wa kulli asrin. Wal asr. Innal insan. Apa bukan wal asrinya? Wal asrinya sih. Al insan. Wal asri. Innal insana. Innal insana. Innal insan. Berarti apa? Inna kulla insani. Ya, ini alnya apa? Al-jinsiyah. Al-jinsiyah listigroki al-afrad. Ya. Beda dengan al-jinsiyah listigrohi atau litarifil mahiyah yang tadi. Ya, barakallahu fikum. Kalau litarifil mahiyah, ar-rajul afdal dengan merah. Hah? Apaan? Kulit. Mana lagi tadi? Al-istigraq. Al-istigraq ya khasaisil afrad. Berikutnya untuk mengistigraqkan kekhususan dari berbagai personaja. Ai sifatu afrodi jins, yaitu beberapa sifat dari afrod jins. Dobitnya ketentuannya ayas luha hululu kullin mahalaha majazan. Nah, secara majaz. Kalau tadi istigrok afrod hakiki, yaitu al tersebut dapat ditempati oleh kullu pada tempatnya secara majaz. Contoh antar rojulu ilman. Antar rojulu ilman. Nah, antar rajul ilman. Lihat alnya itu ya ada rajulnya. Fa inna law kila anta kullu rajulin ilman. Engkau ini orang yang seluruh pria ilmunya ada pada diri engkau. Itu kan? Kan biasa begitu. Misalkan pasukan satu orang denjaka setara dengan sekian puluh TNI, kan begitu. Satu orang Kopassus setara dengan sekian TNI biasa, kan biasa begitu ya disebut. Satu orang Syudi setara dengan berapa santri gitu kan. Enak. Misalkan satu orang Remon ya, setara dengan sekian santriwati. Santriwati. Senang banget Remon ini. Mana lagi tadi? Mana? Rasoha ala jihadin. Majazi. Nah, ini pasti, ini tentulah sahih. Ya kalau dari tinjauan majaz. Kenapa? Mubalaghatan. Karena ini adalah bentuk mubalaghah. Ya. Fimadihi. Dalam pujian terhadapnya. Ya, ala makna annaka, yaitu yang maknanya engkau adalah orang yang ijtama'a fika maftaqara maftaraqa bi ghairika. Engkau adalah orang yang berkumpul pada diri engkau semua yang bercecer pada orang lain. Nabina rijal min jihati kamalika, karena dari sisi kesempurnaan engkau di ilmu. Ilmu-ilmu orang lain ngumpul semua di engkau gitu. Ya. Baik. Dan juga karena ada i'tidal. Ya, dengan ilmu orang lain dikusurihi karena ketidakmampuannya dalam rutbatil kamal. Hah, apa? Nah. Ini mudah ya. I'tidad itu masdar apa? I'tadda ya'taddu. Itu masdarnya i'tidad. Ya. Kaparnya i'tadda ya'taddu. Apa? و wala i'tidada, karena tidak menoleh. Ya, dia lengah terhadap ilmunya. Ya, orang lain tersebut dikusurihi. Ya. Misalkan ditanya, waqad masala ba'duhum, sebagian ulama, sebagian mereka memberikan contoh lihada biqaulihi ta'ala, berdasarkan hal ini dengan firman Allah, dzalikal kitab ay kullu kitab, dzalikal kitab la raiba fihi. Nah, ini istighraq khasa'is afrad, itu semua kitab, maksudnya apa? Mubalaghatan fi madhihi liqaulihi hawiyan, karena dia mencakup li jami'i khasa'isil kutub al-mamduhah, kitab-kitab yang dipuji. Qala wa tubdalu lamu al miman bi lughatihim yara. Ya, dan al diganti lamu, lam pada al, lam pada al. Lamnya aja, a-nya enggak. Hamzahnya enggak, alifnya enggak, am, lamnya aja. Diganti dengan mim, maka am. Kan a-nya enggak, lamnya jadi ganti mim, jadi am. Pada lughahim yang, ya, betul, dibaca berikutnya. Ya. Coba, sini, sini, baca sini. يواصلني يرمي ورائي بالسهمي ومسلمة فائلة حمياه بوزن درهم بوزن درهم وبيضة باليمن وقد ورد في حديث رواه البزاري البزار حمياه رأس العرب وناقها أي عمدتهم ومن أشدهم. وقد جزم ابن حجر بأنه ابن حجر بأنه حديث منكر من خلال نعم فعله السجائي بتصرف يسير نعم يسير. طيب himyar adalah nafarun, sekelompok orang dari toyi, kemarin sayyid gitu ya, wazani sayyid. Ya, contoh ja'am gulamu. Ya, an imfarasu am rajulu. Ribet ya. Kalau kita gunain ribet ini sehari-hari. Ya, amustad. Ya. Baitun am bait. Kama qala syair la qalili wa dhu yuwasiluni yarmi warai bim sahib bin sahmi. As-sahmi berarti ya. Wam salimah berarti apa? As-salimah gitu ya. As-salimah berarti ya. As-salimah. Nah, syahidnya mana? Dua syahidnya itu. Bim sahmi as-saham, panah itu ya, as-salima. Faedah, himyar biwazni dirham, qabilatun bidiaman, kabilah ada di diaman. Wa khatwara dafi hadisi, rawahu al-bazzar, telah terdapat keterangan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar. Himyaru ra'sul Arab wa nabuha. Himyar adalah ya, pemimpinnya Arab dan nabuha. Ya, nabuha ay umdatuhum. Ya, itulah himyar adalah umdah mereka, induknya. Wa min asyaddihim. Dan adalah orang yang paling kuat mempertahankan bahasa Arab asli. Waqad jazama Ibnu Hajar, Ibnu Hajar telah memastikan bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang mungkar. Minum. Terus berikutnya faslun. Wa amal mudafu ila wahidin, yang terakhir. Pasal yang terakhir yaitu mudaf kepada salah satu dari hadhil khamsah. Nahu gulami, gulamuka, didomakan pada ya mutakalim domir. Gulami, gulamuhu, gulami zaidin, didapakan pada alam. Gulamu hadha, didapakan pada isim isyarat. Gulamu allati, didapakan pada isim usul. Gulamu abuhu, didapakan kepada apa tuh? Gulamu, gulamu allati, koma abuhu, isim usul. Gulamu rajul, didapakan kepada al-adah. Ya, al-adah tuh. Nah, Niko. Ma'arifi. Ma'arifi wa huwa akhiru ka nahu mulami ila akhir kamulami wa mulami dopatihi kana nakirotan. Nakirotan. Alamma kulifa ila sumiri ikutas sabar minggu takrib al-takribu at-ta'rifa. Takrifa pasor ma'rifatan. Temannya soro, temannya kanan nih kok. Kis apa nih artinya? Cium lagi. Apa artinya kis? Apa Niko? Pilamar itu Niko. Ah, cium. Pilamar. Kiaskanlah. Nanti Niko kiaskan. Nah. Ya. Ini adalah nau jenis yang keenam dari jenis-jenis ma'rifat, yaitu wa akhiruha, yang ini paling akhir, contoh gulami. Maka gulami itu qabla idafatuhu, qabla idafatihi, sebelum diidafakan, gulamun kana nakiratan, dia nakirah. Wala ma'urifa ila dhamir, maka tatkala dia diidafakan pada dhamir, iktasaba binhu at-ta'rif, maka dia pun mendapatkan ma'rifat. Fasara ma'rifatan, maka jadilah dia ma'rifat. Qis alaihi al-baqiyah, ya qiskanlah sisanya yang lain. Sama seperti ya, saya masuk nanti ke marfu'at, fa'il dan seterusnya. Ya. Alhamdulillah selesai ini ya. Ini memang salah satu bagian yang terlibat di ilmu nahwu. Ma'rifah nakirah, terutama nakirah ma'rifah ini. Ya, kita cukup. Subhanallah wa bihamdika, syukran. Dan antas tawfiq wa